Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 22 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2018, kita masih bisa melanjutkan pembahasan hadis yang ke-19 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian satu durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat. Dua yang diharamkan oleh Allah, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tiga, wa man'an wa had. Malas memberi, suka meminta-minta. Wa kariha lakum, dan Allah membenci tiga perbuatan yang lainnya. Qila wa qala, suka menukil berita yang tidak jelas sumbernya, atau suka ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa kathratas su'al, dan juga banyak bertanya yang tidak ada gunanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita baru membahas hal yang pertama dan yang kedua yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu, yang kedua mengubur hidup anak perempuan. Hari ini kita akan membahas hal yang ketiga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man'an wahad. Man'an wahad, malas apa tadi? Malas memberi, suka minta-minta. Ini adalah tipe manusia yang selalu menuntut hak dia dan tidak mau menunaikan kewajiban. Ini tipe-tipe manusia yang ketiga, yaitu orang yang bisanya cuma nuntut hak tapi enggak mau menunaikan kewajiban. Bahkan kadang-kadang bukan haknya pun diminta. Kalau tadi kan nuntut hak, enggak mau menunaikan kewajiban, itu hak dia. Ini ada sebagian manusia, bukan hak dia pun diminta. Jadi tipe manusia yang suka apa tadi? Nuntut hak, tidak mau menunaikan kewajiban. Penginnya suka dikasih, enggak mau ngasih. Sukanya dikasih terus, enggak mau ngasih. Penginnya tangannya di bawah terus, enggak mau di atas. Disuruh ngeluarin zakat, enggak mau. Giliran ada orang bagi-bagi zakat di depan. Padahal dia enggak berhak menerima zakat. Bahkan ada bagi-bagi raskin pun ikut-ikut ngantri. Padahal di tangannya itu ada gelang emas yang belum dizakati. Ada enggak orang ngantri raskin gelang emas? Orang kur gelang suwenge, ali-aline, kalunge, motore anyar, ngantri apa? Raskin. Wonten izin. Saya sering sampaikan, kalau Anda enggak bisa ngasih orang miskin, jangan nyerobot jatahnya orang miskin. Kalau enggak bisa ngasih sama orang miskin, minimal ke minimal ge, jangan nyerobot jatahnya orang miskin. Minimal beora. Minimal itu maksudnya tadi tidak menyerobot jatahnya orang miskin. Itu saja tidak dilakukan. Apalagi yang ngasih orang miskin. Ngelus dada, tepok jidat. Jatah 10 kilo tinggal berapa? Tinggal 3 kilo. Dari atas 10 kilo. Sampai bawah tinggal 3 kilo. Gue kenapa gue? Bocor nang ndi? Selama ini mungkin oke bocore nang kae-kae wong kae nang dhuwur kae. Kadang-kadang bocornya di bawah juga. Loh, saya kan warga Indonesia. Kok saya enggak dapat? Mas, raskin gue artinya apa? Beras untuk orang miskin. Ketika dikatakan, kok wong miskin apa itu? Sorry ya. Dikatakan orang miskin gak mau, giliran ada raskin, ikut ngantri, ini gimana toh? Ini adalah tipe-tipe manusia man'an wahad. Saatnya datang kurban, idul kurban, gak pernah mau kurban, padahal mampu. Giliran ada orang kurban, bagi-bagi daging kurban, karepe jatahe dobel. La ilaha illallah. Apakah seperti itu tipe seorang muslim? Ketika masuk kerja, seringnya telat. Mangkate, baline, kasih. Bali gasik kuwi maksudnya urung mangsane bali wis bali. Nanti kalau pas lagi gajian, maunya gaji yang lengkap pepek. Enggak mau dipotong dengan ketelatannya dan kegasikannya. Ini kan enggak adil. Maunya minta hak, enggak mau menunaikan kewajiban. Suami ngasih nafkah sama istrinya pelit sekali, tapi mintanya dimasakkan yang enak-enak. Ya kepriwe jane, duitnya kan ngendi? Ini kan minta hak, enggak mau menunaikan kewajiban. Punya karyawan banyak, disuruh kerja yang semangat, giliran gajian telat-telat. Ini tipe-tipe manusia yang dibenci di dalam agama kita. Dan tipe-tipe yang seperti itulah yang akan merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Tipe-tipe seperti itulah yang akan merusak kerukunan antara masyarakat, antara tetangga. Makanya di dalam agama kita, umat Islam itu sangat dianjurkan untuk gemar memberi. Entah itu memberi sesuatu yang sifatnya materi atau yang sifatnya non materi. Materi jelas duit. Non materi nopo? Apa? Bantuan fisik. Ketika ada orang membutuhkan bantuan, dia akan membantu dengan ringan tangan. Bantuan berupa ilmu, itu adalah non materi. Agama kita ini sangat menganjurkan untuk memberikan bantuan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Apa isi pertanyaannya? Dua pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah? Wahai Rasul, manusia yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan keberapa? Pertama. Apa isi pertanyaannya? Manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan yang kedua, wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla? Dan amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Berarti ada berapa pertanyaan? Dua. Yang pertama tentang pelaku, yang kedua tentang perbuatan. Jadi ini orang pinter ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup dia hanya bertanya tentang manusianya, orangnya, tapi dia juga bertanya tentang amalannya. Maka jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pertanyaan yang pertama di luar prediksi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Siapa? Yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Coba sekarang kita pikirkan, apa manfaat yang sudah kita berikan kepada orang lain? Ada sebagian orang sing penting nyong wareg. Sing penting anakku karo bojoku ora kencoten, selesai. Hanya itu yang kita pikirkan. Apakah kita tidak memikirkan apakah keluarga saya itu ada yang lapar? Apakah saudara saya ada yang enggak makan hari ini? Bagaimana dengan tetangga saya yang sampai sekarang belum sholat? Apakah saya sudah nasihati dia? Kemudian jalan yang ada di lingkungan saya, apakah sudah bagus jalannya? Oh, kira-kira ini jalan sempit. Alhamdulillah saya punya tanah, walaupun cuma sekian. Lah, saya pengen jalan itu diperluas. Orang montong-montong, ki jalanku di tanahku dijukut so sekilan. Lakur sekilan, tapi kan sekilan kali 10 meter. Subhanallah. Kapan sih kita berpikir untuk memberikan kepada orang lain? Itu peluang untuk beramal soleh. Alhamdulillah tanah Anda itu di samping jalan. Tanah Anda di samping jalan, Anda sisakan, Anda infakkan sebagian tanah Anda untuk jalan. Itu Anda menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah karena Anda akan memberikan manfaat kepada orang lain. Coba berapa orang yang akan memanfaatkan jalan tersebut? Bahkan sampai Anda ketika sudah meninggal dunia, bahkan mungkin jalan itu bertahan sampai hari kiamat. Apakah kita tidak berpikir banyak orang yang mendapatkan pahala? Apalagi yang jalannya dekat masjid. Ada sebagian orang, subhanallah, tanahnya mepet masjid, bahkan di depan masjid. Ora. La ilaha illallah. Jadi pola pikir ini sebagian orang kepriwe jadi mikir. Kaya nggo putuku, kaya nggo. Yang nggo jenengan kuwi apa? Buat Anda itu apa? Modal menghadap kepada Allah itu apa? Apa Anda tidak kepengin? Nanti pada hari kiamat Anda akan datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala membawa segunung pahala karena tanda Anda digunakan untuk tempat sholat atau minimal untuk jalan orang berangkat kemana? Ke masjid. Atau minimal buat parkiran orang yang sedang berada di masjid. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh orang tersebut, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Jawabannya, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itu jawaban pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua apa tadi? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jawaban dari pertanyaan kedua ini, Nabi sebutkan beberapa amalan. Enggak cuma satu amalan. Yang pertama, kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling disenangi oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, membahagiakan seorang muslim. Apa? Membahagiakan seorang muslim. Jenengan enggak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Yang dekat-dekat saja dulu. Siapa? Bojone. Enggak usah jauh-jauh dulu. Begitu dengar hadis, wah, anak yatim mana ya yang belum saya kasih? Sebelum mikir ke sana, bojone di sini. Apakah Anda sudah membahagiakan istri Anda? Membahagiakan itu tidak selalu identik dengan materi. Jenengan masuk rumah, ketemu sama istri, terus mesem, salam. Kira-kira istri bahagia atau mboten? Bahagia. Jangan sampai kita sudah lama ngaji, istri ketemu kita itu enggak bahagia, malah takut. Duki, ramane. Bapak datang ini takut. Jadi kalau bapaknya datang itu rumah itu kayak kuburan. Sepi gitu. Dan dia bangga. Ini loh, kepala rumah tangga yang berwibawa. Merasa dengan seperti itu dia itu sudah paling berwibawa. Enggak. Saya tanya, Rasulullah SAW berwibawa nomboran? Paling berwibawa. Tapi setiap orang yang duduk sama beliau senang. Jadi berwibawa itu tidak identik dengan serem. Tidak identik dengan kasar. Wibawa itu adalah sebuah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang duduk sama kita. Membahagiakan orang lain, membahagiakan sesama muslim. Anda ketemu dengan dia, Anda salam. Anda punya sedikit yang bisa Anda bagikan, Anda bagikan. Anda pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh, kemudian Anda berikan kepada tetangga Anda. Panen duku. Panen apa? Duku. Aja seben panen duku ditebas terus. Ditebas itu maksudnya diborong akan kabeh, ora di sisa buat tetangga sama sekali. Saya enggak paham ya, sebagian orang boleh-boleh. Saya enggak katakan haram. Jenengan mau nebas kan enggak apa-apa. Cuman saya pikir antara duit yang didapatkan dengan perasaan tetangga yang setiap hari jenengan bageni dukune sampah yang setiap hari jenengan bageni godonge, menurut saya ini pemahaman saya, ora impas ora. Paling berapa sih duit yang didapatkan? 300.000, 400.000, 500.000. Tapi kemudian tetangga kita menjadi enggak enak perasaannya sama kita. Alhamdulillah. Sampai saat ini alhamdulillah ra tau nebasaken aku. Ya. Di yang namanya pondok itu pohon duku ada, rambutan ada, terus apa namanya? Apa jenengannya? Pelem ada, duren ada, jambu ada, blimbing ada, ngono sapa sing arep cukut. Sing penting ngomong. Aja nyolong. Ya. Yang penting ngomong aja. Ya. Jangan nyuri karena kita enggak suka ada orang nyuri. Sedekah. Ya. Sedekah. Membahagiakan orang lain. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan paling dicintai oleh Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au takshifu anhu qurbatan." Au takshifu anhu qurbatan. Engkau angkat dari seseorang kesulitan yang dihadapi. Engkau hibur dia ketika sedang sedih. Ada orang datang galau, Anda rela untuk mendengarkan curhatan dia. Ada orang punya masalah, Anda berusaha untuk membantu mencari solusinya, atau minimal Anda mendengarkan. Ada sebagian orang kalau sudah ketemu sama orang yang mau mendengarkan isi hatinya, itu hatinya sudah plong separoh. Lumayan kan? Ya. Lumayan dia. Sudah rasanya lega. Ustaz kan baiknya curhatnya sama Allah. Iya, itu kan makom yang tinggi banget. makomnya para nabi, seperti Nabi Sinten yang kehilangan anaknya. Nabi bapaknya Nabi Yusuf Sinten, Nabi Ya'qub. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku itu mengadukan kesedihanku dan kegalauanku kepada Allah. Alias makomnya nabi, para nabi itu curhatnya sama siapa? Sama Allah. Kalau njenengan bisa kayak gitu bagus. Tapi kan ada sebagian orang belum sampai makomnya ke sana. Masih butuh orang lain, manusia. Maka njenengan minimal mendengarkan, ya Allah. Minimal njenengan mendoakan, ya moga-moga ya aku ya urung bisa bantu, tapi ya moga-moga engko tek dongakaken. Dongakaken ya temenan. Ya. Saya doakan mudah-mudahan urusannya segala kelar. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au taqdi an hudainan. Membantu orang yang sedang kelilit hutang. Apa? Membantu orang yang sedang kelilit hutang. Bantune kepriwe? Ya nek wonge utang sama jenengan dan jenengan enggak butuh dengan uang itu, dan jenengan melihat orang ini itu enggak punya duit untuk melunasi dan bukan tipe wong sing tumanan. Apa maksudnya tumanan? Ya. Memang sudah punya kebiasaan sukanya ngutang enggak mau bayar. Kalau Anda melihat orangnya bukan tipe seperti itu, tapi betul-betul orang yang pengin bayar, tapi dia enggak punya sesuatu dan Anda enggak butuh. Enggak butuh ki maksudnya ya, alhamdulillah wis cukup gitu deh. Bukan berarti enggak butuh, enggak pengin. Wong sugih ya perlu duit ya tetap pengin boy. Ya. Maka bebaskan. Atau utangnya bukan kepada Anda, melihat ada orang lain punya utang kemudian Anda bisa bantu, bantu. Yeah. Ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au tatruda anhu ju'an. Mengusir rasa lapar dari saudaramu. Mengusir rasa lapar itu maksudnya, maksudnya ngasih makan sama orang lain. Ya. Walaupun itu anak kecil. Kadang-kadang kita punya tetangga anak kecil, pagi-pagi tengah tenguk nang ngarep lawange dhewe. Paham maksudnya mbok? Maksudnya oh, kita punya apa? Baru goreng mendoan, baru goreng bisa kasih satu, syukur-syukur sepiring. Yontong Ustaz, ya enggak harus sepiring, kasih satu. Seneng enggak? Seneng. Dan bisa jadi mendoan sepotong yang kita kasih sama dia, itu akan dia ingat sampai dia tua. Aku tahu kencot banget. Jiwai mendoan siji. Marem mepon. Syukur-syukur kalau kita rutin ngasih makan sama orang lain. Kalau enggak bisa tiap hari, ya minimal hari Jumat. Ada sebagian ulama, sehingga saya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan sunnah untuk memberi makan di hari Jumat. Karena di zaman Rasul SAW ada seorang sahabiyah wanita yang selalu mengundang sahabat yang lain untuk makan di rumahnya setiap habis Jumatan. Ya. Maka saya senang ketika ada orang masya Allah hari Jumat itu pada bagi-bagi nasi ya kepada orang-orang tukang becak, para gelandangan ya. Kalau belum bisa langsung banyak, ya paling tidak kita bungkus berapa, 5 ya. Kalau baru bisa 1 ya 1 ya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bayangkan rames 3000 kita kasih sama orang lain yang sedang lapar, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kita itu ketika dengar hadis seperti ini, jangan sampai kita itu terhalang untuk melakukan amal saleh karena gambaran kita itu terlalu wah. Wah, nyung pengen wae pangan wong sedesa. Tapi ora ana duwite, ya wis ora usah. Ini kan karena kita terlalu muluk-muluk. Saya tanya, jenengan bisa enggak ngambil dari rumah nasi dengan lauk yang ada di situ? Ora ketang gorengan tempe, jangan kangkung, apalagi jenengan biasanya apa makanya di rumah? Ya, serundeng apa gitu jenengan bungkus, kemudian jenengan sambil ke masjid, pulang dari masjid atau sebelum berangkat ke masjid, jenengan lihat ada orang abang beca atau gelandangan di jalan menuju ke masjid, Anda kasih. Bisa atau tidak? Bisa. Enggak usah muluk-muluk, wong sedesa, wong sekecamatan, kok malah ndarani kampanye maning. Ustaz, ada orang rajin bagi-bagi sembako. Kapan? Kalau nek wis kepilih bubar. Jadi perhatikan baik-baik. Ternyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, empat-empatnya itu sifatnya sosial. Betul? Yang pertama, membahagiakan. Yang kedua, membantu kesulitan. Yang ketiga, membantu orang terlilit hutang. Yang keempat, kasih makan. Itu kan sosial semua. Itu kan ngasih terus, ngasih. Yang pertama ngasih hiburan, ya, ngasih senyuman. Ini non materi. Yang kedua juga non materi. Yang ketiga materi. Yang keempat materi. Jadi yang namanya membahagiakan, memberi kepada orang lain, bisa sifatnya materi, bisa sifatnya non materi. Tapi menurut sebagian orang rugi. Menurut sebagian orang rugi. Ngasih makan sama orang lain rugi menurut sebagian orang. Bantu orang lain melunasi utang rugi menurut sebagian orang. Ya. Apakah Anda tidak berpikir menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita melakukan itu semua, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma kita mengklaim saya cinta kepada Allah. Belum tentu Anda mengklaim cinta kepada Allah terus kemudian Allah cinta kepada kita. Belum tentu. Buktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? Melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Memang melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu memang gak sesuai dengan nafsu kita. Gak sesuai dengan nafsu. Nafsu itu penginnya kalau punya sesuatu dimakan sendiri atau bagi sama orang lain. Maka sendiri. Ya, dengan ada nasi goreng sepiring, kemudian ada orang lain kelaparan, nafsu kita itu menuntut kita untuk sepiring apa diparuh? Sepiring. Orang warug jadi. Itu nafsu. Nah, bagaimana kita menekan nafsu kita? Nabi SAW akan lanjutkan hadisnya tadi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Nafsu kita akan selalu menghalangi kita untuk menunaikan kegiatan-kegiatan sosial yang saya sampaikan tadi. Terus bagaimana cara kita menundukkan nafsu kita? Caranya adalah dengan mengingat bahwa kita yang diuntungkan. Dari kegiatan sosial itu kita yang diuntungkan. Sebelum orang lain yang diuntungkan. Logis atau tidak? Logis. Anda membantu orang lain, Anda yang diuntungkan. Logis? Tidak logis. Yang logis, siapa yang diuntungkan? Orang lain yang dibantu. Kenapa kok kita yang diuntungkan? Menurut orang yang berpikiran terbatas, dia bukan diuntungkan, tapi dirugikan. Saya katakan tidak. Justru kita yang diuntungkan ketika kita membantu orang lain. Apa Ustadz untungnya Ustadz? Pahala. Pahala untung apa orang? Untung apa orang? Ustadz pahalanya orang keton. Disitulah keimanan akan berperang. Pak mboten sholat jamaah teng masjid? Mboten. Loh pak pahalanya langkung ageng loh. 27 kali lipat pak. Kalau jenengan di rumah pahalanya satu. Kalau di masjid berapa? 27. Aku sing siji bae lah. Pak ada pekerjaan. Yang satu gajinya 20 juta. 27 juta. Yang satu 1 juta. Pilih yang mana pak? Pilih yang mana? Nyontang siji bae. Seperti itu. Kenapa? Karena yang 27 juta kelihatan. Yang pahala 27 kali lipat belum kelihatan. Tapi disitulah keimanan kita akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya bantu orang lain? Mari kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutannya wala an amsyia wa li an amsyia ma'a akhin li fi hajatin, manakala aku bisa berjalan dengan saudaraku untuk membantu urusannya. Berjalan dengan saudaraku untuk membantu urusannya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai hal itu, min an a'taqifa fi hadzal masjid, yani masjidal madinati syahran. Aku lebih suka berjalan dengan saudaraku untuk membantu urusannya daripada aku i'tikaf selama satu bulan di masjidku ini. Masjid napa? Nabawi. I'tikaf di Masjid Nabawi. Berapa? Sebulan. Pahalanya bila? Berapa pahalanya? Berarti kalau satu bulan di sana, sholat lima waktunya berapa? Padahal satu sholat lima waktu itu sama dengan sholat 1000 kali di Masjid Jensut. Sholat sekali di mana? Masjid Nabawi. Itu sama seperti jenengan di sini ping sewu sholatnya. Itu satu. Sehari berapa? 5 kali 30. Berapa pahalanya? Itu baru sholat yang wajib. Belum sholat sunnah. Belum duhanya, belum tahajudnya, belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya. Itu baru sholatnya, belum baca Qur'annya, belum zikirnya, belum i'tikafnya. Sebesar itu pahalanya i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW, aku lebih suka berjalan dengan saudaraku membantu urusannya. Berarti apa? Pahalanya lebih besar. Dan bukan difahami, enggak perlu Ini kapokan. Tapi Anda, kita berjalan bantu orang, urusan dia sampai kelar, itu lebih besar pahalanya daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ada yang pernah itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan? Nang masjid dewek pernah tahu. Apalagi di Masjid Nabawi. Jenengan melihat ada orang kebingungan carane gawe KTP kepriwe, carane gawe SIM kepriwe, kemudian ada Pak, niki nggih Pak, Anda berjalan, ini lewat loket sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini. Orang dari gunung enggak tahu bagaimana, bahkan enggak bisa baca. Ini Pak, saya tuliskan ya namanya seperti ini. Bukan karena dia makelar. Tapi karena dia pengen bantu kepada saudaranya. Ini saudara saya kebingungan. Saudara di sini itu tidak mesti Anda kenal sama dia. Saudara sesama muslim. Ya. Istri Anda datang. Ya. Mas, antarkan aku belanja. Aku lagi sibuk. Sibuk apa? Facebookan. Ya. Anda berjalan dengan istri Anda, Anda boncengin istri Anda belanja sampai selesai. Itu pahalanya bisa mengalahkan iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ada orang bingung, Mas, niki dalan, saya nyari alamat, saya bingung. Oh nggih Pak, mangke nggih mriku belok kanan, terus ketemu perapatan belok kiri, ketemu pertelon belok kanan maning. Mumet. Sudah Pak, saya antar. Berjalan sama dia sampai ke tujuan. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Jenengan sudah dapat matur nuwun, jenengan dapat pahala melebihi orang iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ada pengajian seperti ini, jenengan jadi panitianya. Ya. Bantu orang supaya jalan pengajiannya, nyiapkan sebelum pengajian. Panitia kajian kan seperti itu, sing kancane urung pada teka, dhewe wis teka, kancane pada bali urung bali. Kalau Anda tulus ikhlas menunaikan itu, pahalanya bisa lebih besar daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Kenapa kita tidak ingin lakukan itu? Ya. Maka mulai sekarang, ketika kita lihat ada saudara kita butuh bantuan, dan kita mampu untuk membantu, walaupun hanya dengan berjalan, walaupun hanya dengan membimbing, menggandeng tangannya, nunjukkan sana, nunjukkan sini, maka berilah excellent service Anda kepada saudara sesama muslim Anda. Anda tidak dirugikan, justru Anda diuntungkan. Manusia mana yang tidak beruntung mendapatkan pahala sedemikian banyak hanya dengan 5 menit, 10 menit. Ngantarkan orang sampai ke tujuan, itu berapa menit? Paling cuma beda RT, beda RW, dengan antar dia ke sana. Ada orang datang ke rumah telepon jam 12 malam, Pak Nuwun Sewu, ini istri saya mau lahiran, ini kayaknya sudah bukaan sekian, kalau pakai motor bahaya, mbok brojol nang dalan. Jenengan punya mobil, bisa enggak bantu saya? Jam 12 malam. Apa yang jenengan lakukan? Ya. Ya jalan ngubungi Gojek bae. Peluang pahala di hadapan Anda. Enggak berangkat ke Masjid Nabawi tapi bisa dapat pahala seperti orang yang itikaf di sana. Hilang. Ya, padahal itu ada di hadapan Anda. Maka kita diuntungkan jamaah. Pola pikirnya harus dirubah. Jadi jangan pola pikir kita bantu orang rugi, tidak. Justru kalau kita bantu orang, kita diuntungkan. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya. Besok hari Ahad, jadwalnya apa?